Mitra Bisnis, setelah mengalami pembahasan yang cukup alot di parlemen, wacana kenaikan harga BBM akhirnya mengerucut pada dua opsi utama, yaitu harga naik atau tidak naik, terkait dengan perubahan postur anggaran dalam APBN, tanpa memunculkan opsi lainnya untuk divoting dalam rapat paripurna DPR. Untuk membahas seperti apa pandangan Quick Kiyanggi melihat situasi ini, segera kita temui Quick Kiyanggi. Pak Quick, apa tanggapan Bapak melihat hanya dua opsi utama yang muncul di DPR? Ya nggak ada tanggapannya, naik ya naik. Ya gila aja, udah dikasih tahu surplus bilang minus itu. Iya kan? Dan kali ini kan saya nggak ngarang, hanya ngambil 4 halaman dari nota keuangan. Ya menurut pendapat saya ya enggak, alasannya menaikkan harga premium itu apa? Alasannya apa coba? Ya alasan yang disebutkan masih subsidi yang membengkak Pak Quick. Lah ya kan itu kan sudah patah, nggak betul, nggak ada subsidi sama sekali, mau kelebihan uang. Kalau saya cuma begitu, kelebihan uang tunai yang nulis bahwa itu kelebihan Kementerian Keuangan sendiri kok. Semua anggota DPR tahu, tersantum dalam nota keuangan, saya bisa menyebutkan cuma 4 halaman. 4 halaman itu difotokopi dari nota keuangan yang 200 halaman. Nah dari 4 halaman itu angkanya, 4 angka saya susun lebih 96 triliun, gimana dong? Yang mau disalahkan siapa? Baik Pak Quick, 4 halaman nota keuangan dari 200 halaman yang ada itu seperti apa Pak? Jadi nota keuangan itu kan tebal ya, dan di dalam nota keuangan itu ada satu daftar yang namanya daftar pemasukan. Nah dari daftar pemasukan itu ada satu pos, daftar pemasukan pajak gitu, itu ada satu pos namanya PPH Migas. Saya ambil angkanya, terus jauh lagi. Kira-kira 50-60 halaman, ada satu halaman lagi namanya daftar pemasukan PNBP. Nah, di PNBP, pendapatan negara non-migas itu ada satu pos yang namanya PNBP Migas. Itu saya ambil lagi. Saya tambahkan. Terus kemudian ada satu pos namanya subsidi BBM. Subsidi 123 triliun saya kurangkan. Itu masih sisa 64 triliun. Terus ada lagi pengeluaran uang. Jadi setelah ada pengeluaran uang ya, setelah ada subsidi dan setelah ada pengeluaran uang itu sisa 64 triliun. Nah, pengeluaran uang lagi 30 triliun itu katanya dana bagi hasil yang diteruskan provinsi. Jadi kalau itu dihitung uang keluar itu masih sisa 60 triliun. Tetapi saya katakan itu kan bukan uang keluar, itu uang masuk ke pemerintah yang diteruskan ke provinsi gitu kan. Kalau itu ditambahkan 96 triliun, nah, angka saya itu persis dengan angkanya Pak Anggito ketika dia memaparkan di Badan Anggaran tanggal 12 Maret, saya punya dokumennya semua. Lalu terus yang salah yang mana? Gitu. Demikian Quick Kiyanggi. Saya Benny Rahmadi.